yang akan bicara. Hati takkan dusta siapa yang aku suka. Namun kadang ku tak kuasa menuruti kehendak bunda. Harus bagaimana menghadapinya. Namun ku percaya jodoh di tangannya. Jurang-jurang terjal takkan jadi penghalangnya. Karena cintaku kepadanya seperti cintanya padaku. Bersatu menghadapi kendala yang ada. Cintaku padanya bagai batu karang di sana, tak pernah goyah walau diterjang badai bencana. Cintaku padanya bagai dunia milik berdua. Jurang yang ada seakan mewarnai cintaku. Jurang-jurang terjal takkan jadi penghalangnya. Karena cintaku kepadanya seperti cintanya padaku. Bersatu menghadapi kendala yang ada. Cintaku padanya bagai batu karang di sana, walau diterjang badai bencana. Cintaku padanya bagai dunia milik berdua. Jurang yang ada seakan mewarnai cintaku. Cintaku padanya bagai batu karang di sana, tak pernah goyah walau diterjang badai.